sepi ya semadi di dalam sanggar. Lang-lang jagat raya sekejap dari dalam bilik berbantal setumpuk buku memasang mata dan pikiran. Ada kabar apakah gerangan dari bumi belahan seberang. Kami rindu suasana baru di sini telah terasa tenang. Di sini telah terasa gelap. Perjalanan di dalam batin berangkat di atas lagi menyusuri semua narai. Banyak yang tersembunyi dan belum sempat terungkapkan rahasia lingkar di masa ti. Misteri mesti diuraikan. Mari kita kupas seluruhnya. Sisakan barang sedikit. Langkah baru segera kita ambil, mengakhiri cerita kusam salin dengan cerita indah. Batas mimpi-mimpi dan alam sadar. Lewat tiga langkah pandangan dan pikiranmu, tetapi kadang kala kabur terpaut jarak terlampau jauh. Marilah kita coba dengarkan jalan pikirannya yang cemerlang. Siapa tahu dapat kita mengerti. Jangan lihat siapa bicara, tapi dengar apa katanya.